Allah tahu yang terbaik buat kita. Apapun yang diberikan harus karena Allah. Ketika dia meninggalkan, ikhlas saja. Sok, dah hidup pilihan, life is a choice. Lamun can bisa ngabagi undangan, jadi undangan aja. Berarti can aja jodohna. Mun can bisa ngabagi undangannya, kudu ikhlas nerima undangan. Terus sing datang, sing hatenya sing ikhlas, sing tulus datangi. Berarti dia teh masih ngaku dulur ka urang. Nggak ngacak-ngacak jupa-jupa tapi nah. Jeung basa tahu dibahe-bahekeun katering karena dendam entong. Eta teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Hidup kalau belum bisa membagi undangan, ya narima undangan terus datang. Ya minimalnya nyumbang lagu kandas lah Evita Mala gitu.